denganmu tak terpikir dunia ini karena seperti orang biasa, karena mu saya seakan kenyata. Seperti orang biasa, imajinasi telah menghanyutkanku. Seperti orang